Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin amma ba'du babu man qatima 'abdahu falyabiqahu min ghairi ijabin falyu'tiqhu min ghairi ijabin. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا حسين قال حسين قال سمعت هلال بن يسافن يقول كنا نبيع البزة في دار سويد في دار سويد بن مقرن فخرجت جارية فقالت لرجل شيئا فلطمها ذلك الرجل فقال له سويد ابن مكر ألطمت وجهها لقد رأيتني سابع سبعة وما لنا إلا خادم فلطمها بعدنا فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتقها. فقه الحديث قد أجمع المسلمون على أن عتقه ليس بواجب بل هو مندوب رجاء كفارة ذنبه ومحو ما ارتكب من الإثم بظلمه. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Kita masuk di bab yang baru, bab 93, babu man latama abdah falyutiquhu min ghairi ijabin. Barang siapa yang menampar, ya, latoma itu memukul dengan tangan terbuka, bukan dengan tangan terkepal. Seperti ini. Berarti kalau dalam bahasa kita artinya nampar. Ya, nampar. Kalau bahasa sini nabok. Barang siapa yang menampar budaknya, maka hendaknya dia bebaskan budaknya tersebut, namun ini min ghairi ijab, bukan wajib, ya, disunnahkan. Oleh karena itu dalam hadis Jariyah, budak wanita yang terkenal, ya, budak dari sahabat Tamimah Dari, yang Tamimah Dari ini pun sebenarnya punya alasan kuat menampar budak wanitanya, yang ia mengatakan kanat li jariyatun, ya, tar'agonaman li kibalul Uhud, saya punya seorang budak wanita yang biasa ngangon kambing milik saya di sekitar gunung Uhud. Budak wanita ini lalai sehingga salah satu ekor dari kambing-kambing milik Tamimah Dari dimangsa serigala, ya, dan beliau pun akhirnya menampar budak wanita tadi, ya, menampar budak wanita tadi, dan beliau pun menceritakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganggap hal ini besar dan minta dipanggil budak tersebut untuk diuji. Kalau dia beriman, bebasin, jangan, ya, dijadikan budak lagi. Ya, diujilah dengan dua ujian yang terkenal. Apa pertanyaan pertama yang diajukan oleh Nabi kepada budak wanita tadi, apa? Aina Allah? Di mana Allah? Qalat fis sama. Ia mengatakan di atas langit. Wa man ana, siapa saya? Anta Rasulullah. Kata Nabi, fa'tiqha, bebasin dia, Pak. Innaha mu'minah. Dia mu'minah. Ya, berarti menampar budak itu diharamkan. Namun ketika ditampar, membebaskannya itu sunnah, bukan wajib. Ya. Nah, ini perkara besar sekali. Maka muslim menjaga hak-hak budak, tidak sebagaimana orang-orang kafir yang mereka itu justru paling jauh dari memperhatikan budak, menghilangkan aspek-aspek kemanusiaan dari budak. Budak sudah dianggap hewan bagi mereka. Iya dan billah. Baik. Nah, ini di hadis ke 176 kata Imam Al-Bukhari, haddatsana Adamu qala haddatsana Syu'batu qala haddatsana Husain. Nah, ini Imam Bukhari menceritakan, mengatakan Adam telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami dari Syu'bah, ia mengatakan Husain telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami, ia mengatakan sami'tu Hilal bin Yassaf yaqul, saya mendengar, kata Husain, Hilal bin Yassaf mengatakan, kunna nabi'ul baz fi dari Suwaidi bin Muqarrin. Kami dahulu pernah menjual kain, ya, di negeri atau di rumah Suwaid bin Muqarrin. Fakharajat jariyatun faqalat li rajulin syai'an. Maka keluarlah seorang budak wanita, yang budak wanita ini mengatakan sesuatu hal kepada seorang pria, yang pria ini adalah tuannya. Fala tamaha dhalika rajul, dan pria tadi menampar budak wanitanya. Faqala lahu Suwaid ibn Muqarrin, kata Suwaid ibn Muqarrin, beliau mengatakan, ala tamta wajahaha, apakah kamu menampar wajahnya? Walaqad ra'aitu nisabi as-sab'atin wa ma lana illa khadimun, kata Suwaid bin Muqarrin radhiyallahu anhu, sungguh saya dahulu telah melihat diri saya ini sebagai bagian dari 7 saudara. Wa ma lana illa khadimun, yang kita enggak memiliki pembantu kecuali satu pembantu aja. Fala tamaha ba'duna, sebagian dari saudara kami, kan dia 7 bersaudara, sebagian dari saudara kami menampar ya budak wanita tadi yang cuma satu budaknya. Ternyata fa'amarahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayyu atiqaha. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar budak tadi dibebaskan. Subhanallah. Ya. Nah, fikul hadis di sini dikatakan tahrimul ya. Qad ajma'al muslimuna ala anna itqahu laisa biwajibin bal huwa mandubun. Para ulama bersepakat bahwasanya membebaskan budak yang ditampar itu tidak wajib, namun hanya sunnah. Raja kafaratit tanbih. Ya, sebagai harapan itu ya, sebagai kafarat, harapan sebagai kafarat penggugur dosanya karena dia menampar budak wanitanya. Wa mahwa martakaba minal ismi bidzulmi, dan sebagai penghapus dari dosa ya yang ia kerjakan dengan kezaliman dia tadi. Ya, kezaliman dia tadi itu apa? Yaitu menampar budak wanita, dan Islam menganggap itu sebagai sebuah kezaliman. Terus lanjut. Haddatsana Amr ibn Aun wa Musaddadun qala haddatsana Abu Uwanata an Firasin. Uwanah bukan Awanah. Uwanata. An Firasin an Abi Shalihin an Zadana عن ابن عمر قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لطم عبده أو ضربه حدا لم يأته فكفارته عتقه. فقه الحديث الأول فيه طلب الرفق بالمماليك وحسن صحبتهم وكف الأذى عنهم. الثاني قال العلماء العتق هنا ليس على الوجوب وإنما هو على الترغيب فيه ورجاء أن يكون عتقه له كفارة للإثم الذي ارتكبه بلطمه إياه. نعم. Ya, di hadis 177 Imam Al-Bukhari mengatakan Amr ibn Aun telah menyampaikan sebuah hadis pada kami, Musaddad Amr ibn Aun dan Musaddad telah menyampaikan sebuah hadis pada kami, keduanya berkata, qala haddatsana Abu Uwanah, Ya, Abu Uwana telah menyampaikan sebuah hadis pada kami, an Firas, dari Abi Saleh, dari Zadan, dari Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sami'tu nabiyya, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, man latama 'abdah aw darabahu hadan lam ya'tih. Barang siapa yang menampar budaknya atau memukul budaknya sebagai had dan sebagai hukuman, lam ya'tihi, yang tidak dia lakukan, fa kafaratuhu itquhu, maka kafaratnya adalah ya, membebaskan budak tadi. Nah, fikul hadis, kandungan hadis ini, fihi talabur rifqi, yang pertama, di dalam hadis ini terdapat tuntutan untuk berlaku lemah lembut bil mamalik, kepada para budak, ya, wa husnu suhbatihim, dan juga di sini terdapat anjuran untuk berbuat baik ketika berinteraksi dengan mereka, wa kaful ada anhum, dan menahan diri dari memberikan ada, ya, gangguan atau segala hal-hal yang, ya, bisa memberikan efek negatif kepada mereka. Asani, yang kedua, qala ulama'u, para ulama menyatakan, al-idkuluna huna laisa al-wujub, membebaskan budak di sini bukan wajib, wa innama huwa ala targibi fihi, wa innama huwa ala targibi, itu hanya ala targib, ya, sebagai motivasi, ya, supaya kita jangan sembarangan memukul budak. Waraja yakuna itquhu lahu kafaratan lil ismi, dan juga sebagai harapan dengan dibebaskannya budak tadi yang telah dipukul itu sebagai kafarat, sebagai penggugur lil ismi, akan dosa tadi, terhadap dosa tadi, alladzi irtakabahu, yang telah dia lakukan, bilatmihi iyahu, dengan dia menampar budaknya tadi. Nampar budak aja perkaranya besar, apalagi nampar orang merdeka, ya ikhwah, apalagi mukul, ya, maka hati-hati dari mendaratkan tangan kita ke wajah seorang muslim, hati-hati, ya. Bahkan istri yang telah dimiliki oleh seorang suami itu gak boleh ditampar wajahnya, ya. Maka kita sangat miris ketika ada KDRT dan pelakunya muslim menampar istrinya sampai istrinya bonyok, la ilaha illallah, sampai istrinya bengep. Dan seorang muslim juga menjauhi nonton acara tinju, acara MMA, ya, gak bener. Tapi kan ada Khabib Nurmagomedov yang Islam, gak ada urusan. Khabib itu bukan ulama yang bisa membenarkan yang salah, ya, enggak. Acara-acara gitu acara yang enggak pantas kita tonton, ya. Dalam Islam lomba-lomba seperti itu dibolehkan, ketangkasan seperti itu, gulat, ya. Tahu gulat enggak? Gulat ada nabuk, nonjok-nonjok, nendang gitu enggak? Enggak ada. Gulat, berkuda, lari, atau hal-hal yang mubah lah. Antum tanding futsal, main badminton, tanding basket, tanding voli, ya. Adapun tanding-tanding kayak gitulah, ya. Udah memancing kekerasan, dilihat anak kecil, dan semua petinju petarungnya itu pakai celana pendek, enggak pakai baju yang auratnya terbuka. Main tonjok-tonjokan, tendang-tendangan. Dan kita karena yang main Khabib, ayo, ayo, ayo, hajar, hajar. Subhanallah. Nah. Ayo, hajar, hajar, ayo. Sikat, sikat. Maka tinju itu bukan tontonan kita, ya. Jangan jadi orang yang kagetan. Tapi yang tinju, oh ini petesan. Di Islam terus tinjunya jadi boleh gitu. Subhanallah. Ya. Nah itu. Dan juga hati-hati ya memukul seorang muslim. Hati-hati. Berat itu. Apalagi kalau sampai dia ditabok keluar darah. Itu hisab pertama itu dari dosa yang akan dihisab. Allah musta'an. Terus lanjut. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى ابن سعيد عن سفيان قال حدثني سلمة ابن كهيل قال حدثني معاوية ابن سويد ابن مقرن قال مقرن نعم لطمت مولى لنا ففر فعاد فدعاني أبي فقال له اقتص kunna walada mukirrun sab'atan mukirrin sab'atan lana khadimun falatamaha ahaduna fadhukira dhalika lin nabiy sallallahu alaihi wasallam faqala murhum falyu'tikuha faqila lin nabiy sallallahu alaihi wasallam laysa lahum khadimun ghayraha qala falyastakhdimuha fa idza istaghnaw khallu sabilaha. Syarhul kalimati al-latmu durbul khuddi wa sufhatil jasadi bil kaffi maftuhatan iqtasso khuddul kisosi ay al-tomahu kama latomaka khullu sabilaha atlikuha wa a'tikuha. Fikhul hadithi al-awwalu la yajibul kisosu fil latmati وهو محمول على تطييب نفس المولى المدروب الثاني فيه الرفق بالمولى بالموالي وعدم التعنت والشدة معهم. نعم. Kemudian kata Imam Al-Bukhari, Musaddad telah menyampaikan sebuah hadis pada kami yang mengatakan Yahya bin Sa'id telah menyampaikan sebuah hadis pada kami dari Sufyan yang menyatakan Salama bin Kuhail telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Ia mengatakan Muawiyah bin Suwaid bin Muqarrin telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Qala. Ya, ini berarti Muawiyah anaknya Suwaid bin Muqarrin radhiyallahu anhu. Ia mengatakan Muawiyah ini latamtu maula lana. Saya dulu pernah menampar seorang bekas budak kami. Maula itu bekas budak. Kami dahulu pernah menampar bekas budak kami Fafarro, yang akhirnya dia pun kabur lari. Fada'ani abi, bapakku memanggilku. Faqala lahu, berarti bapaknya siapa ini? Hah? Suwaid ibnu Muqarrin radhiyallahu anhu. Ya, bapakku memanggilku. Faqala lah, dan bapakku berkata kepada si budak yang ditampar tadi, iqtasso, balas dia. Ayo budak, kamu ditampar sama anakku, balas, pukul dia balik. Nah, masya Allah. Nah, ada yang kayak gitu. Nah, boro-boro kan. Nah, kunna walad muqarrin sabatan. Kami anak muqarrin itu ada 7. Lana khadimun, kita cuma punya 1 budak. Fala tamaha ahaduhna, dan salah seorang di antara kami menampar budak tadi. Fadu kira lin nabiyyi, dan diceritakan hal tersebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala murhum falyu'tikuha, perintahkan kepada mereka supaya mereka membebaskannya. Faqila lin nabi laisa lahum khadimun ghairahum, maka dikatakan pada Nabi, mereka enggak punya budak siapa lagi, enggak punya budak yang lain kecuali yang ini aja. Faqala falyastakhdimuha idza staghnau khallu sabilaha. Ya, maka hendaknya dia, mereka tetap meminta agar si budak tadi tetap melayani. Ya, karena membebaskan sunnah, karena budaknya cuma satu. Fa idza staghnau, namun kalau mereka udah enggak butuh, khallu sabilaha, mereka biarin. Artinya mereka bebasin. Baik, perhatikan penjelasan ya, syarhul kalimat al-latmu darbul khat. Nah, ya. Latmu itu darbul khat. Yaitu memukul pipi. Ya. Memukul pipi wasafhah wasafhatul jasad. Safhah itu al-wajhu. Wajah. Dan wajah tubuh kita ini. Menampar pipi atau menampar wajah tubuh kita. Kalau dalam bahasan fikih di bab wudu, yang namanya wajah dari rambut terakhir sampai dagu yang paling bawah, dari telinga sampai ujung telinga yang lain. Nah, itu wajah. Nampar jidat, nampar pipi, nampar dagu bawah, nampar mulut, itu dikategorikan menampar wajah. Nah, menampar wajah. Baik. Bil kaf, dengan kaf, dengan telapak tangan. Maftuhah, yang telapak tangannya terbuka. Ya. Kalau telapak tangannya terkepel, nah itu bukan latam. Ya. Lakmun itu. Jotos. Jotos itu jadi bahasa Indonesia ya? Hah? Adu jotos. Adu jotos petinjuan begini, petinju bukan begini. Tapi begini. Enggak ada petinju yang gini. Kecolok matanya dong. Ya. Ya muslim. Baik. Baik. Nah, kemudian setelah ditampar oleh anak-anak, ala salah seorang anaknya ya, Suaid bin Muqarrin. Suaid bin Muqarrin berkata kepada budaknya, "Iqtasso, balas." Bahasa kita apa? Qisas. Ya, ay khud al-qisas. Ayo, ambil qisas. Ayo kamu qisas. Bilang ke budaknya begitu. Ya. Ini bapaknya manggil budaknya yang ditampar anaknya, manggil, kamu balas, pukul lagi anakku, subhanallah. Ya. Ai iltimhu. La toma iltimhu, iltim. Filamer itu. Ai iltimhu. Tampar dia. Kama la tomaka. Sebagaimana dia menamparmu. Ah ini. Baik. Kalau sekarang lain lagi. Ya. Sekarang boro-boro kayak begitu. Bahkan ada orang tua yang anaknya memang terbukti memukul anak orang lain, dia bela habis-habisan anaknya. Nah. Dia bela habis-habisan. Padahal harusnya dia didik anaknya, jangan sampai anak itu memukul wajah orang lain. Dan salah satu pendidikan yang diarahkan orang tua kepada anak yang paling penting ialah diperkenalkan kepada si anak haramnya dengan sangat keharaman yang keras memukul atau menampar wajah orang lain. Sehingga anaknya itu ketika bersinggungan dengan anak orang lain gak gampang nonjok, gak gampang ringan tangan. Nah, dikit-dikit anaknya cepol anak orang. Wah, nangis anak orang. Nah, maka anak yang seperti ini perlu diarahkan orang tua. Karena gak pernah dikasih tahu oleh orang tua. Atau jangan-jangan orang tuanya nyontohin nabok anaknya di rumah. Sehingga anaknya ditampar, merasa anaknya itu biasa-biasa aja. Berarti mukul wajah orang lain boleh. Buktinya saya digaplok sama bapak saya. Nah, itu. Itu ada indikasi yang kuat tuh. Ini korinah yang kawiyah ini. Anak-anak yang suka mukul wajah anak orang lain, ada kemungkinan di rumah dia memang suka ditabok sama bapaknya. Karena bapaknya gak pernah memperkenalkan bahwa wajah adalah anggota tubuh yang mulia, yang dimuliakan oleh Allah. Walaqad karramna bani Adam, kami telah muliakan anak Adam, yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah diwanti-wanti oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar jangan dipukul. Nah, ya. Boleh memukul anak bukan di wajah. Boleh memukul anak dengan pukulan yang tidak menimbulkan bekas dan luka. Kapan dipukul anak? Dalam rangka memberikan pelajaran adab ketika mereka tidak sholat atau mereka melakukan pelanggaran. Nah. Hai, barakallahu fiik. Iktasa khud al-qisasa. Ayo, balas. Hai, iltimhu kamala tamaka. Khallu sabilaha. Ya, lepaskan jalannya. Ai atlikuha wa atikuha. Udah, lepaskan dia dan bebaskan dia. Fikul hadis. La yajibul qisasu fil latmah. Tidak wajib qisas dalam menampar. Ya, ketika menampar seorang budak enggak mesti. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak mengatakan kepada Tamimah Dari ketika dia menampar budak wanitanya, panggil budakmu suruh balas supaya dia nampar balik kamu. Enggak. Itu enggak mesti demikian. Wa huwa mahmulun ala tatyibi nafsil maula al-madrubi. Dan ini ditafsirkan kepada untuk mentatyib, menenangkan jiwa atau hati si bekas budak tadi yang dipukul tadi. Ya. Asani yang kedua, fihi arifku bil mawali. Dalam hadis ini juga terdapatkan kandungan berlaku lemah lembut kepada budak-budak, wa adamu ta'annud, ya, tidak menyakiti mereka, wa syiddati ma'ahum, tidak bersikap keras kepada mereka. Ya. Terus lanjut. حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة قال لي محمد بن المنكدر ما اسمك فقلت شعبة قال حدثني أبو شعبة عن سويد بن مقرن المزاني ورأى رجلا لطم غلامه فقال أما علمت أن السورة محرمة رأيتني وإني سابع سبعة إخوة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا إلا خادم فلطمه أحدنا فأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نعتقه. فقه الحديث الأول فيه النهي عن ضرب الوجه لأن فيه محاسن الإنسان وأعضاءه اللطيفة وإذا حصل فيه شيء أو أثر كان أقبه. كان أقبها. كان أقبها. Ya. Kemudian kata Imam Bukhari, Amr ibn Marzuq telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Dia mengatakan Syu'bah telah mengabarkan sebuah hadis pada kami. Ia mengatakan, ya, Muhammad bin Munkadir telah berkata kepadaku, siapa nama engkau? Aku katakan, namaku adalah Syu'bah. Ia mengatakan, ya, Abu Syu'bah telah menyampaikan sebuah hadis kepada kami dari Suwaid bin Muqarrin. Ini lagi-lagi hadisnya bermuara kepada Suwaid bin Muqarrin radhiyallahu anhu. Al-Muzani. Ra'a wa ra'a rajulan natama gulama. Yang ia melihat ada seorang memukul budaknya. Faqala ma ama alimta anna suratan muharramah? Apakah engkau enggak tahu bahwa wajah, surah, rupa kita itu, wajah kita itu, ya, itu diharamkan untuk dipukul, diharamkan untuk dipukul. Ra'aitu ni wa inni sabi'u sabati ikhwatin. Saya dulu mendapati diriku bahwasaku adalah salah satu dari 7 bersaudara ala ahdi Rasulullah pada masa Rasulullah SAW, malana ilah khadimun, yang kita enggak memiliki pembantu kecuali satu pembantu aja. Fala tamahu ahaduna, salah seorang di antara kami menampar budak tadi, fa amarana annabiyyu an nu'tiqahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar kami membebaskannya. Ya. Nah, kandungan hadis ini fihi annahyu andar bil wajah. Ya. Dalam hadis ini terdapat larangan memukul wajah, li'anna fihi mahasinal insan. Karena yang di wajah itulah terdapat segala keelokan manusia. Ya, wajah tersebut. Sesuatu yang paling menarik dari seseorang, dari tubuh seorang adalah wajahnya. Makanya kalau antum mau meminang wanita, ya, mau ta'aruf gitu kan, disuruh nador, nador ilaiha, lihat ke dia, lihat apa, jempol kakinya, lihat apa, cantengan apa enggak gitu, ya. Lihat apa, lihat apa, wajahnya, bukan lihat kepalanya pitakan apa enggak, ya, tapi lihat wajahnya. Bukan lihat jempol kakinya, cantengan apa enggak, dibersihin apa enggak, kukunya banyak item-itemnya gitu. Bukan, tapi lihat wajahnya. Karena wajah itulah lambang keelokan tubuh seseorang. Yang membuat dia menarik. Ya. Kita nih ngeliat anak kecil nih. Ini anak kecil ini lucu dari wajah kan. Bukan dari pitak yang ada di kepalanya misalkan. Ya, dari wajahnya kita mengatakan ini rajul jamil, ini wanita ini jamilah. Dari mana? Wajahnya. Bukan lihat jempol kakinya ya muslih. Oh dia gak cantengan, jamil. Oh dia cantengan, goiru jamil gitu. Bukan begitu. Ya. Baik. Wa'adahu alatifata. Dan juga wajah anggota tubuh dia yang ini latifah. Yang dia yang paling rentan, yang lembut, rentan beda sama yang lain. Ya. Nih misal nih, seorang mendaratkan pukulan ke lengan, ke sini. Adut. Buak. Sakit tuh, aduh. Tapi berbekas enggak, bonyok enggak? Bonyok enggak lengannya ini? Enggak. Pukulan yang sama dengan ya kekuatan yang sama didaratkan ke wajah. Duh. Berbekas enggak? Bonyok. Tapi kalau didaratkan di sini enggak, cuman sakitnya, tapi sini langsung bonyok, berbekas. Berbekas dan jadi membuat tidak elok wajahnya tadi. Ngerti enggak sini? Jadi wajah itu anggota tubuh yang paling sensitif, paling rentan. Ya, paling rentan. Makanya Allah lindungi, Islam lindungi, agar jangan sampai anggota tubuh yang paling rentan ini, dan dialah yang terbaik dari tubuh seseorang, lambang keelokannya, ternyata bisa rusak oleh tindakan orang lain. Ya. Baik. Wajda hasolafihi shaynun, apabila ada shayn dan noda di wajah tadi, shaynun shana ya shaynun shaynan, atau asarun atau bekas, ya, dinodai, dicepol, disakiti, karena akbaha, maka itu lebih tercela, maka dia menjadi akbaha, lebih tercela lagi, enggak boleh. Menampar seorang budak, ditampar itu haram. Apalagi kalau sampai bekas tamparan tersebut ada bonyok, memerah begitu. Ah itu berarti lebih tercela lagi. Lebih haram lagi. Ngerti enggak? Dan dosanya lebih besar lagi. Nah, ini penting ya. Nah, jadi nanti kelak kalau Herlin punya anak, Herlin ajarin anaknya. Jangan gampang nyepol orang lain. Nah, kelak Herin kalau punya anak berapa puluh tahun lagi, misalkan? Nah, misalkan begitu. Baik, lanjut Johar. Haddatsana Musa qala haddatsana Abu Uwanata qala haddatsana Firasun an Abi Shalihin an Zadana Abi Umara qala kunna 'inda Ibni Umara فدعا بغلام له كان ضربه فكشف عن ظهره فقال أيوديعك قال لا فأعتق فأعتقه ثم رفع عودا من الأرض فقال ما لي فيه من الأجر ما يزن هذا العود فقلت يا أبا عبد الرحمن لم تقول هذا قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أو قال من ضرب مملوكه حدا لم يأته أولى لكم وجهه أولى كما لا كما يلكم أولى كما وجهه كفارته أن يعتقه فقه الحديث مضى شره انظر شره نعم. Ya, kemudian hadis terakhir di bab ini. Sebelum bab Qisasul Abdi. Kata Imam Al-Bukhari, Abu Uwana telah menyampaikan sebuah hadis pada kami. Ia mengatakan, Firas telah menyampaikan sebuah hadis pada kami dari Abu Saleh, dari Zaidan, Abi Umar. Ia mengatakan, kami dahulu pernah berada di sisi Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ya. Fada'a bi gulamin, maka Ibnu Umar memanggil pembantunya, bigulamin lahu kana darabahu, yang ia pukul. Jadi Ibnu Umar memukul budak ini, tapi bukan memukul di wajah Ibnu Umar. Ibnu Umar sahabat, Ibnu Umar tahu keterangan dari Nabi SAW tidak menampar, tidak memukul wajah budak. Tapi yang dipukul oleh Ibnu Umar dari budaknya tadi adalah zahrunnya. Sini, apa bahasa kita zahrun? Punggung, punggungnya. Ya. Fakasyafa an dhahri, maka Ibnu Umar pun membuka punggung si budak tadi yang bekas dia pukul. Qala ayuji'uka, apakah pukulan ini menyakiti engkau? Masya Allah. Ya, budaknya salah dipukul oleh Ibnu Umar punggung budak tadi, dan Ibnu Umar menyesal dibuka punggungnya. Apakah ini menyakiti engkau? Kata budak, kepala lah. Enggak. Fa'atakahu. Ibnu Umar bebasin. Subhanallah. Ya. Thumma rafa'ahu. Dan kemudian Ibnu Umar mengangkat ya, sebilah kayu. Minal ard. Dari tanah. Faqala mali mi fihi minal ajri ma yazinu hadal uda. Saya enggak memiliki pahala yang seukuran kayu ini. Fakultu, aku katakan kata Zaidan, ya Abu Abdurrahman, lima takulu hada, wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Ibnu Umar, kenapa engkau katakan demikian? Qala, kata Ibnu Umar, sami'tu Nabi, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, au qala, atau beliau mengatakan, man daraba mamlukahu haddan lam ya'tihi, siapa yang memukul budaknya atas suatu sebagai suatu hukuman yang tidak dilakukan budaknya, aulak ama wajahahu, atau memukul wajah budaknya tadi, kafaratuhu ayatikahu, kafaratnya adalah dengan dia bebasin budaknya tadi. Ya, penjelasan hadis ini sudah berlalu ya di hadis-hadis sebelumnya. Taib, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.